Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة ثم ما بعد أحبتي في الله Rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya tersebut dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang baik ini, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beramal saleh, dengan mengerjakan amalan-amalan yang kita harapkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebagaimana apa yang telah kita sepakati dengan panitia untuk menggunakan waktu pertemuan ini untuk sama-sama mengingat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada kita dari petunjuknya, Al-Quran, Al-Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam as-sahihah. Yakni terkhusus bimbingan syariat terkait perkara-perkara yang membantu untuk seorang wanita menjadi wanita yang salehah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam merintahkan suatu dari perintah-perintah agama selalu Allah bimbingkan kepada para hambanya perkara-perkara yang mempermudah hambanya tadi untuk bisa meraih dan mencapai apa yang Allah perintahkan tadi. Sungguhnya kebaikan seseorang, kesalehan seseorang, kesalehatan seseorang adalah mutlak karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat yang manapun, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la haula wa la quwwah, tidak ada daya upaya, tidak pula kekuatan pada diri-diri kita ini untuk menjalankan ketaatan sekalipun kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah perintahkan untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Demikian Allah perintahkan pula perkara-perkara yang dengannya Allah karuniakan kesalehan tersebut. Dan di antara perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita menjadi wanita yang salihah, yang pertama adalah tentunya dengan doa. Kembali kepada bahwasannya semua itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah at-taufiq famin Allah. Hidayah yang menjadikan manusia itu mendapatkan taufiq. Dia mencocoki, dia condong, dia berpegang kepada kebenaran, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia siapapun dia tidak memiliki hidayah taufik ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan pamannya yang menyintai beliau karena nasab, karena kerabat, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyintai beliau dari sisi kekerabatan dan nasab, yakni Abu Thalib, yang loyal, sayang kepada beliau. Bukan karena akidah, namun karena kerabat. Sehingga Nabi SAW menginginkan beliau untuk dapat hidayah. Hingga di akhir hayat beliau dampingi. Menjelang sakaratul maut beliau tuntuni. Agar supaya mengucapkan kalimat tauhid. Namun Allah tidak karuniakan kepada Abu Thalib hidayatu taufiq. Hingga dia mati di atas agama Abdul Muthalib. Tentunya Nabi SAW bersedih karenanya. Hingga Allah ingatkan. Allah turunkan firman-Nya. Innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayatu taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Adapun hidayatul irsyad, bimbingan, arahan, pengajaran, maka manusia memilikinya. Menunjukkan kebenaran, mengarahkan kepada kebenaran, maka manusia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk menjelaskan, menunjukkan, mengajarkan. Maka barakallahu fikum, banyak dari pelajaran-pelajaran yang kita baca dari kitab-kitab para masayikh yang menjelaskan bagaimana menjadi hamba yang saleh, bagaimana menjadi wanita yang salehah. Namun hidayatul taufik, seorang bisa meraih kebaikan tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama untuk seorang wanita yang ingin menjadi wanita yang salehah adalah berdoa kepada Rabb-nya. Karena hidayatul taufik milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Doa melebihi dari ikhtiarnya seorang hamba untuk meraih cita-citanya. Demikian posisi doa bagi seorang mukmin. Lebih dia andalkan daripada ikhtiar dia mengerjakan sebab-sebab yang dia tempuh untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk berdoa kepadanya, memanjatkan apa yang dia inginkan dari keinginan-keinginannya, sebagaimana ditunjukkan di beberapa firman-Nya, di antaranya surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rob kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabai untuk kalian apa yang kalian panjatkan. Kemudian juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani, dan jikalau hambaku, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang aku, maka katakan kepada mereka, sungguhnya aku sangat dekat, aku mengijabai doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-Nya, dekat dengan doa hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Maka barakallahu fikum, ketika seorang hamba ingin menjadi hamba yang saleh, menjadi mukminah yang salihah, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar karuniakan kesalehan tersebut kepada diri-diri kita. Sungguhnya Allah dekat. Kemudian barakallahu fikum, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jalan periwayatannya dari beliau Salman Al-Farisi. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha hayyun karim, Allah Subhanahu wa taala malu dan mulia, agung, yastahyi idza rafa'a rajul ilaihi yadaihi ayaruddahuma sifran khaibataini, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha mulia malu kalau ada seorang yang menengadahkan kedua tangannya berdoa kepadanya, kemudian Allah kembalikan kedua tangan tadi sebagai kedua tangan yang hampa dan merugi dengan doanya. Allah akan beri apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rubah cara pandang kita. Doa itu senjata pamungkas, senjata utama. Ikhtiar itu sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun doa begitu besar harapan kita. Allah nyatakan astajib lakum, aku ijabai bagi kalian apa yang kalian doakan. Ujibu da'wata da', aku ijabai doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Dan Allah tidak akan kembalikan orang yang berdoa kembali dengan tangan hampa tanpa hasil. Maka sungguh termasuk salah satu sebab, bahkan sebab yang terutama untuk seorang menjadi seorang hamba yang saleh dan salihah, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikaruniakan kepadanya kesalehan tersebut. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang kedua adalah at-tafaquh fid-din, belajar agama. Yang rajin mempelajari agama ini, yang sungguh-sungguh memahami agama ini, bukan sekedar dicatat, bukan sekedar dihafal, tapi pahami. Ada unsur tafaqquh, upaya untuk faqih, untuk paham. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mencatat, bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi memahaminya. Sebab untuk seseorang itu mendapatkan hidayah adalah paham terhadap hidayah tersebut. Bukan sekedar membaca, mendengar, tapi berupaya untuk memahaminya. Dalil yang menunjukkan bahwasannya memahami agama itu merupakan sebab kebaikan seorang hamba adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah pahamkan dia di dalam perkara agama. Orang yang baik dan Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, dunianya, akhiratnya, kalau Allah kehendaki orang demikian adanya saleh, salehah, maka Allah jadikan dia orang yang paham agama. Jadikan kegiatannya, aktivitasnya, tafaqquh fid-din, belajar untuk memahami agama. Ini dalil yang jelas. Maka setelah berdoa, dia berupaya, berikhtiar untuk memperbaiki diri, untuk menjadi hamba yang baik, untuk agar supaya Allah mengkaruniakan kepadanya kebaikan, maka dia pun sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama. Dan orang yang tafaqquh fid-din, berupaya memahami agama, dia tidak sekedar mendengar, mencatat, membaca, tapi dia benar-benar ingin memahami apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia kaji. Bahkan dia ketika tidak paham, dia kasih garis tebal, stabilo sekarang ini. Kemudian dia datang kepada gurunya, ustadznya. "Alafu, saya kurang paham tentang ini. Bagaimana maksudnya? Bagaimana penerapannya?" Karena dia paham ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk didengar, bukan untuk sekedar diingat, bukan untuk sekedar dicatat, Hatafal ilm lil amal. Ilmu itu datang kepada kita barakallahu fikum untuk diamalkan. Wa illa irtahal. Ketika ilmu itu datang kepada kita, kita tidak amalkan, maka ilmu itu irtahal, akan pergi meninggalkan kita dan mencari orang lain yang mau mengamalkannya. Maka barakallahu fikum. Dan ketika seorang mengamalkan ilmunya setelah memahaminya, pemahaman dia terhadap ilmu agama tadi adalah pertanda Allah kehendaki kebaikan baginya. Maka barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi semangat untuk mengkaji agama, diberi akal yang sehat, diberi kecerdasan untuk bisa memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita kaji. Syukuri itu. Kita punya kesempatan, ada beberapa majelis taklim dalam seminggu. Punya kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Dengan memahami agama. Syukuri itu dulu. Agar supaya Allah tambahkan kenikmatan yang sesudah kita dapati kesempatan dan semangat yang kita punya untuk bertambah menjadi sebuah kemudahan di dalam memahami dan kemudahan di dalam mengamalkannya. Naam barakallahu fikum. Maka jangan sia-siakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan taklim, kesempatan belajar agama, kesempatan memahami agama. Ada asatidzah yang mengajarinya. Untuk kita sia-siakan. Kita kurang serius, kita kurang sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum, jangan sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan itu terkadang tidak datang berulang. Sekali lewat, maka hilang dan tidak akan kembali lagi. Dan tidak akan kita raih lagi. Kemudian, akhibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, setelah sebab pertama doa, yang berdoa itu wanita itu sendiri untuk menjadi wanita yang saleha, juga suaminya mendoakan istrinya agar supaya menjadi istri yang saleha. Dan kita tidak tahu di doa yang mana Allah akan ijabai. Banyak-banyak berdoa. Jangan sekedar menuntut. Istri menuntut suami menjadi suami yang saleh. Suami menuntut istri menjadi istri yang saleha. Tapi dia lupa mendoakan satu sama yang lainnya. Terkhusus di waktu-waktu mustajabah lidu'a. Doakan istri kita. Agar supaya menjadi istri yang saleha. Kemudian yang ketiga adalah al-qawamul jayyid. Pemimpin yang baik. Wanita yang saleha salah satu penyebab dia menjadi wanita yang saleha, pemimpinnya pemimpin yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan wanita itu irdun yuhsam, makhlukun turham. Butuh penjagaan, butuh bimbingan, butuh arahan. Makhluk yang butuh dikasihani, makhlukun turham. Allah ciptakan dalam kondisi bengkok lagi lemah. Allah ibaratkan tulang rusuk yang bengkok. Tulang rawan mudah patah. Bengkok lagi. Itulah wanita. Maka untuk bisa menjadi lurus, menjadi wanita yang salehah, butuh pemimpin yang baik, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang bijak, pemimpin yang lemah lembut di dalam membimbing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya para suami, para laki-laki, Allah posisikan sebagai qawwam, sebagai pemimpin yang di atas, di depan, kalau nisa atas para istri. Dengan apa yang Allah lebih utamakan para laki-laki ini, sebagian mereka daripada sebagian yang lainnya. Maksudnya Allah lebihkan para laki-laki ini dengan kelebihan-kelebihannya daripada para wanita. Allah subhanahu wa ta'ala memang melebihkan posisi laki-laki dengan berbagai keutamaan-keutamaan mereka. Yakni barakallahu fikum, Allah lebih utamakan laki-laki di banyak perkara. Di antaranya barakallahu fikum, para laki-laki diberi wewenang sebagai imam, imam sholat, dalam amalan-amalan jihad, sholatul jum'ah, kenabian, kerasulan, tidak diberikan kepada para wanita. Di sisi lain yang nampak Allah karuniakan pula tenaga laki-laki, normalnya, umumnya, lebih kuat daripada para wanita. Sehingga kalau ada laki-laki normal balapan lari sama wanita normal, pasti menang laki-lakinya. Kalau sampai laki-lakinya kalah, nah, dipertanyakan. Laki-laki cap opo. Nah, seperti itu normalnya. Tidak akan diadakan misalnya orang umum sudah pertandingan tinju laki sama wanita. Istilahnya bagi laki-lakinya menang rakondang, kalah ngisin-ngisini. Nah, siapa lawannya kok dia menang kau? Anu, si wanita. Diketawai. Bukan diacungi jempol. Lumrah. Secara zahir, Allah lebihkan laki-laki. Dan juga demikian di dalam syariat. Para nabi laki-laki. Imam sholat laki-laki di masjid jami. Nah, barakallahu fikum. Maka kelebihan inilah yang kemudian hikmah dibalik itu. Karena Allah akan posisikan laki-laki ini sebagai pemimpin para wanita. Maka pemimpin yang baik akan melahirkan masyarakat yang dipimpin pun baik. Kalau itu pemimpin rumah tangga akan memunculkan anggota rumah tangga yang baik, istri yang salehah, dan anak-anak yang saleh dan salehat. Demikian adanya. Maka kelanjutan dari ayat ini, Allah posisikan laki-laki sebagai pemimpin karena Allah lebihkan mereka. Juga karena Allah takdirkan laki-laki tadi yang menafkahi anggota keluarganya. Itu suatu kelebihan, laki-laki yang memberi nafkah. Maka pantas yang seperti ini posisinya pemimpin. Pasangannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pemimpinnya seperti ini, fassalihat qanitat hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita yang ada di sisi laki-laki yang baik, pemimpin yang benar-benar pemimpin, pemimpin yang memiliki keutamaan yang lebih daripada mereka yang dipimpin, pasangannya adalah wanita yang salihat, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qanitatun yang taat kepada suaminya. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia mentaati suaminya. Yang menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah. Menjaga kehormatannya. Menjaga harta suaminya. Menjaga buah hati suaminya. Dijaga kesehatannya, kebersihannya. Juga kebaikan agamanya. Dijaga kehormatan suaminya. Dijaga harta suaminya, anak suaminya. Bima hafizallah. Yang mana yang menjadikan seperti itu? Allah karuniakan kepada wanita yang saleh ini menjaga apa yang harus dia jaga. Terkait suaminya, kehormatannya, hartanya, anak-anaknya. Na'am barakallahu fikum. Maka dari itu, para suami membekali diri untuk benar-benar menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang menegakkan syariat di rumah tangganya. Karena dia adalah pemimpin rumah tangga. Dan tentunya barakallahu fikum, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti syariat. Yang menegakkan di rumah tangga tersebut suasana iman, suasana Islam. Kentara di sana. Tersebar salam. Terjadi di rumah tangga tersebut amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatian kepada perkara-perkara syariah. Bagaimana seorang suami memimpin anggota keluarganya. Bagaimana seorang istri bertanggung jawab atas amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya. Di dalam perkara rutbal bait, suami mencari nafkah untuk memberikan nafkah istri, mengurusi rumah, kebersihan rumahnya, kebersihan anak-anaknya, kerapian rumahnya, kerapian putra-putrinya. Ini harus diperhatikan. Harus sadar rutbal bait, mengurus rumah itu urusannya istri. Berat memang. Dan ini keadaan yang paling baik. Ketika seorang istri itu mengurusi rumah. Mengurusi tugas-tugas rumah tangga. Secara sendiri. boleh para suami mengetahui bahasanya kasihan istrinya, dia bantu dengan adanya asisten rumah tangga. Bahasa pembantu sekarang, asisten rumah tangga. Nah, boleh. Namun kita lihat uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pulang dari peperangan, di sana banyak budak. Putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, karena beratnya tugas rumah tangganya hingga mengeras telapak tangannya. Barakallahu fikum. Dan capeknya bukan main, meminta satu budak untuk meringankan tugas kerumah tanggaannya. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak ragu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat cinta kepada putrinya, dan tentunya kasihan melihat keadaan putrinya kerepotan, kepayahan mengurus rumah tangga, tugas-tugas kerumah tanggaan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan budak untuk membantu tugas kerumah tanggaan putri beliau yang sangat beliau cintai. Kalau itu yang terbaik, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam bantu. Namun justru Nabi sallallahu alaihi wasallam ajari zikir sebelum tidur, yang dengannya menjadi sebab hilang kepenatan, hilang kepayahan dari repot dan payahnya mengurus rumah tangga tersebut, tugas-tugas kerumah tanggaan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik untuk putrinya, yakni agar supaya putrinya tetap menjalankan tugas-tugas kerumah tanggaan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan diperkuat dengan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir tersebut. Bagaimana pahala menyediakan sarapan suami dan anak-anak mereka sendiri, mencuci baju kotor sendiri, membersihkan rumah lantainya, mejanya sendiri, yang ngepelnya, yang nyapunya, ya kelut-kelutnya, memandikan anak-anak. Barakallahu fikum. Ayah berat. Tapi lihat, termasuk salah satu penghulu wanita di jannah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, keadaannya mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan, khidmat kepada suaminya tanpa bantuan pembantu. Dan itu yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak budak yang beliau bawa setelah perang. Orang lain diberi, dikasihkan. Ketika putrinya mengumumkakan kepayahan, kepenatan dalam mengurus kerumah tanggaan, beliau tidak berikan. Tentunya beliau memberikan yang terbaik. Yang terbaik adalah putrinya menjadi istri yang salihah, yang menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia di dalam kehidupan rumah tangganya. Naam barakallahu fikum.